Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جماعة pengajian di Masjid Al-Furqan yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di Masjid Al-Furqan ini untuk sama-sama mengkaji agama kita, mengkaji ilmu Islam yang semoga ini merupakan ibadah yang akan menyampaikan kita kepada hakikat penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Pada pertemuan kita bulan yang lalu, kita telah membahas tiga masalah jahiliyah yang paling besar. Yang pertama yaitu syirik di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah berpecah belah dan berselisih. Kemudian yang ketiga adalah tidak mentaati pemimpin. Pada kesempatan pertemuan kita di pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Masail Jahiliyah. Dan sekarang kita masuk kepada masalah yang keempat. Di dalam kitab Masail Jahiliyah, masalah yang keempat sampai dengan masalah yang ke-12 ini menjelaskan tentang usul atau pokok-pokok yang dijadikan dasar agama oleh orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah di dalam keyakinan, kemudian di dalam ibadah dan di dalam praktek agama mereka, mereka memiliki beberapa prinsip, di mana prinsip-prinsip ini ditentang oleh Islam karena prinsip-prinsip ini tidak mendatangkan kebenaran, sementara agama adalah sebuah kebenaran. Sehingga manakala prinsip-prinsip ini tidak mendatangkan kebenaran, maka jelas agama yang dibangun di atasnya juga bukanlah sebuah kebenaran. Jadi dari masalah yang keempat sampai masalah yang ke-12 berarti ada berapa itu? 9 ya, 48. 9 ya, ada 9. Ada 9 pokok atau prinsip yang dijelaskan di dalam kitab ini yang merupakan dasar pemahaman orang-orang jahiliyah di dalam beragamanya mereka. Tentunya kita harus menghindarkannya. Sebab kalau kita mengikutinya, berarti kita termasuk orang-orang yang memiliki prinsip jahiliyah. Wal'iyadz billah. Masalah yang keempat, dan ini merupakan pokok atau prinsip yang pertama agamanya orang-orang jahiliyah, dikatakan di dalam kitab Masail Jahiliyah, qala al-muallif al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-masalatu rabi'ah, masalah yang keempat, inna dinahum mabniyun ala usulin, sesungguhnya agama orang-orang jahiliyah dibangun di atas beberapa pokok, beberapa prinsip. A'zamuha at-taklidu, yang paling besarnya adalah taklid. Fahuwal qa'idatul kubra li jami'il kuffar, maka taklid ini merupakan prinsip yang paling besar bagi seluruh orang-orang kafir. Awwalihim wa akhirihim, baik orang kafir terdahulu maupun orang kafir yang kemudian. Nah, di dalam masalah yang keempat ini dijelaskan prinsip yang pertama agamanya orang-orang jahiliyah, agamanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang-orang kafir atau orang-orang jahiliyah, mereka membangun agamanya itu berdasarkan taklid. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, di antaranya disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dua ayat yang menunjukkan bahwa taklid merupakan prinsip agamanya orang-orang jahiliyah. Yang pertama, surat Az-Zukhruf ayat 23. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Wa kadzalika, dan demikianlah, ma arsalna, kami tidak mengutus, min qablika, dari sebelummu, fi qaryatin, pada sebuah negeri, min nadhirin, dari seorang rasul yang memberikan peringatan, illa kecuali, qala mutrafuha, para tokoh dari negeri tersebut berkata, inna wajadna aba'ana, sesungguhnya kami mendapatkan orang tua dan nenek moyang kami, ala ummatin, berada dalam sebuah keyakinan, berada dalam sebuah ajaran, wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami hanya mengikuti ajaran mereka saja. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah semenjak zaman dulu, semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka didatangi oleh rasul yang diutus kepada mereka, maka mereka menolak untuk menerima dakwah rasul tersebut dengan alasan bahwasanya mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Jadi ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul tertolak, ditolak oleh mereka, gara-gara mereka mengikuti ajaran yang secara turun-temurun diajarkan oleh nenek moyang mereka. Ini menunjukkan taklid. Kemudian ayat yang kedua, surat Luqman ayat 21. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan berupa wahyu, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Qalu, maka mereka menjawab, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kami tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan. Akan tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari orang tua dan nenek moyang kami. Awalau kana syaitan yad'uhum, apakah mereka akan terus begitu? Walaupun kenyataannya setan menyeru, mengajak mereka ila azabis sa'ir, kepada azab neraka yang panas. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwa orang-orang jahiliyah, mereka menolak dalil Al-Quran dan Sunnah, mereka menolak wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Penyebabnya adalah taklid, yaitu mengikuti apa yang mereka dapatkan dari ajaran orang tua, nenek moyang, atau karuhun mereka. Nah, dua ayat ini menunjukkan tentang prinsip orang-orang jahiliyah di dalam membangun agama mereka, yaitu taklid. Dengan taklid ini, mereka menolak terhadap apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul yang Allah kirim kepada mereka. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, nah, membahas prinsip yang pertama ini, maka tentunya kita harus memahami apa yang dimaksud dengan taklid. Pengertian taklid, taklid secara bahasa artinya wad'u syai'in ala unukil ba'iri kalkiladah, itu meletakkan sesuatu pada leher unta seperti kalung. Kiladah itu artinya kalung. Taklid itu ya mengikat leher binatang dengan semacam ikatan seperti kalung. Ini taklid secara bahasa. Adapun secara istilah, Syaikh Ibnu Taimin rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul, beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan taklid adalah ittiba'u man laisa qawluhu hujjatan. Ittiba'u man laisa qawluhu hujjatan, yaitu mengikuti orang yang perkataannya itu bukanlah hujjah. Jadi mengikuti perkataan seseorang di mana perkataannya itu bukanlah dalil dalam agama ini. Jadi taklid adalah mengikuti perkataan seseorang yang mana perkataan atau perbuatan orang tersebut tidak bisa dijadikan dalil di dalam agama ini. Maka yang dimaksud dengan taklid di dalam definisi yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi, yang namanya taklid itu adalah mengikuti orang lain di mana orang ini bukanlah, atau orang ini perkataannya dan perbuatannya itu tidak bisa dijadikan landasan dalam agama. Ya, seperti perkataan saya, kemudian perkataan jamaah sekalian, perkataan saya ini bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan landasan dalam agama. Maka keluar dari kata-kata orang yang perkataannya tidak bisa dijadikan hujah atau dalil dalam agama, pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataannya dan perbuatannya adalah hujjah. Jadi kalau kita mendengar perkataan Rasul atau mendengar perbuatan Rasul atau mendengar persetujuan Rasul, maka kita tidak perlu bertanya dalilnya. Karena perkataan beliau, perbuatannya dan persetujuannya itu adalah merupakan dalil. Jadi andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wal haji wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Oh, Islam dibangun di atas 5, 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 shaum ramadan, 5 haji ke Baitullah. Maka kita tidak perlu bertanya apa dalilnya Rasulullah mengatakan bahwa Islam dibangun di atas 5 tersebut. Kenapa? Karena perkataan Rasul adalah hujjah. Sehingga kita mengikuti perkataan Rasul itu bukan taklid. Kemudian yang kedua adalah ijma'u man yu'taddu ijma'uhum. Keluar dari kata-kata orang yang perkataannya itu bukan hujjah dalam agama adalah ijma'nya para ulama. Jadi kalau para ulama ijma', kemudian kita mengikuti ijma' ulama tersebut, maka itu bukan taklid namanya. Kenapa? Karena ijma'nya para ulama ini adalah merupakan hujjah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalatin." Bahwa umatku tidaklah ijma, tidaklah bersepakat di atas kesesatan. Jadi andaikan para ulama sepakat dalam satu masalah akidah atau satu masalah fikhiyah, maka itu selamat dari kesesatan. Ya. Dan andaikan kita tidak tahu dalilnya, apa landasan ijma ini, maka itu tidak masalah. Karena ijma itu adalah hujjah dalam agama ini. Kemudian yang ketiga adalah perkataan sebagian atau seorang sahabat yang tidak diketahui ada yang membantahnya. Jadi andaikan ada seorang sahabat mengatakan A dalam masalah akidah atau dalam masalah fikhiyah, kemudian kita tidak mengetahui ada sahabat lain yang membantahnya, maka ini pun tidak termasuk taklid. Karena perkataan sahabat yang tidak dibantah oleh sahabat yang lain, beda kalau yang mengatakannya adalah seluruh sahabat, berarti itu sepakat ijma tadi. Nah, ini tidak seluruh sahabat mengatakannya, hanya seorang atau sebagian sahabat yang mengatakannya, tetapi sahabat yang lain tidak ada yang membantahnya, tidak ada yang menyalahkannya, tidak ada yang menyelisihinya, maka ini di luar definisi taklid. Adapun setelah itu, di luar yang tiga tadi, maka andaikan kita mengikutinya, andaikan kita mengikutinya dan kita tidak mengetahui dalilnya, maka itulah yang disebut dengan taklid. Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab Syarah Masail Jahiliyah ini, beliau mengatakan, tetapi dalam masalah yang lain, ya, dalam masalah yang kelima nanti, beliau katakan, al-haqqu la yu'rafu bir-rijal, wa innama yu'rafu ar-rijalu bil-haqqi. Al-haqqu, yang namanya kebenaran, la yu'rafu bir-rijal, tidak diketahui dengan orang-orang. Wa innama yu'rafu ar-rijal, akan tetapi orang-orang itu diketahui bil haqqi, dengan kebenaran. Artinya kebenaran itu bukan dilihat kepada orang yang mengatakannya, tetapi justru orang yang mengatakan kebenaran akan diketahui dia benar manakala kita mengetahui apa? Kebenaran. Jadi kebenaran tidak ditimbang oleh orang per orang, tetapi oranglah yang justru ditimbang oleh kebenaran. Kecuali yang kita sebutkan tiga tadi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ijma'nya para ulama, kemudian perkataan sahabat yang tidak diketahui ada yang menyelisihinya. Jadi taklid menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah ittiba'u man laisa qauluhu hujjatan. Mengikuti orang yang perkataannya itu bukanlah hujjah dalam agama. Mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti Imam Ahmad itu pun termasuk taklid. Karena perkataan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu bukan dalil dalam agama. Ya. Sehingga saya beberapa kali membaca di dalam kitab-kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan bahwa dalam masalah ini ana uqallidu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Aku bertaklid kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kenapa? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri perkataannya bukanlah apa? Hujjah dalam agama. Tetapi dalil yang digunakan oleh beliau itulah yang menjadi hujjah dalam agama ini. Ya. Kemudian di dalam kitab lain dijelaskan tentang apa yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi, tentang hakikat taklid ini. Jadi kalau dijelaskan maksud dari perkataan mengikuti orang yang perkataannya itu bukan dalil dalam agama, ini kalau dirinci kurang lebih ada dua. Yang pertama, akhdhu qaulin biduni hujjah. Akhdhu qaulin biduni hujjatin, yaitu mengambil perkataan seseorang, mengikuti perkataan seseorang. Seseorang di sini siapa? Yaitu orang yang perkataannya bukan dalil dalam agama. Biduni hujjatin, tanpa adanya dalil. Jadi mengikuti perkataan seseorang tanpa adanya dalil. Artinya ketika kita mengikuti perkataan seseorang dan kita tahu bahwa perkataannya ini tidak dilandasi oleh dalil, jadi kita tahu bahwa pendapat orang ini enggak ada dalilnya, maka ini adalah hakikat taklid. Di mana orang tersebut adalah bukan orang yang bisa dijadikan dalil perkataannya, kemudian perkataannya pun tidak didasarkan kepada dalil. Seperti ya, kalau ditanya kenapa sih mengadakan perayaan A B C gitu ya, perayaan A, perayaan B misalkan, perayaan kelahiran Nabi dan sebagainya, Kenapa mengadakan itu? Maka orang yang mengajarkan kepada kita, dia mengatakan, ya kalau dilihat dari Al-Quran dan hadis, gak ada keterangannya. Tapi ini baik. Ini baik. Nah, ketika kita mendengar perkataan orang tersebut, satu, bahwa orang tersebut adalah bukan orang yang bisa dijadikan dalil perkataannya. Karena dia bukan nabi. Dan perkataannya bukan kesepakatan ulama. Dan dia bukan seorang sahabat. Kemudian yang kedua, bahwa dia sendiri terus terang mengatakan gak ada dalilnya. Nah, ini hakikat taklid yang pertama. Kemudian yang kedua, au akhdzul qauli wa anta la tadri min aina yaquluhu. Au akhdzul qauli wa anta la tadri min aina yaquluhu. Hakikat taklid yang kedua, mengambil perkataan seseorang atau mengikuti perkataan seseorang yang tadi dikatakan oleh Syekh Utsaimin, apa? Orang yang perkataannya bukan hujah atau dalil dalam agama. Wa anta la tadri min aina yaquluhu. Dan kamu tidak tahu dari mana orang tersebut mengatakan perkataan tersebut. Jadi mengikuti perkataan seseorang dalam keadaan kita tidak tahu apa dalilnya. Apa bedanya antara yang kedua dengan yang pertama? Kalau yang pertama tadi, kita tahu bahwa gak ada dalilnya. Adapun yang kedua, kita gak tahu apa dalilnya. Bisa jadi dalilnya ada, bisa jadi dalilnya tidak ada. Nah, ini pun termasuk hakikat taklid. Nah, adapun para ulama ahlus sunnah, maka ya apabila kita mengikuti mereka yang bukan dalam masalah ijma, maka kemungkinan besar dan kejadiannya adalah pada hakikat taklid yang kedua, bahwa kita mengikuti perkataan mereka tanpa kita mengetahui apa dalilnya. Cuma kita yakin atau ghalabatul dhon bahwa ulama tersebut mengatakannya ada dalilnya, cuma kita tidak tahu. Tetapi walaupun demikian, tetap itu disebut apa? Taklid. Nah, taklid ini baik kategori yang pertama maupun yang kedua, ini adalah merupakan warisan jahiliyah. Sehingga masing-masing di antara kita ini harus berusaha untuk terhindar dari hal ini. Karena ini merupakan warisan jahiliyah. Dan Islam itu datang justru untuk mengeluarkan kita dari kegelapan kebodohan ini. Karena taklid ini kan mabnanya, dasar bangunannya adalah ketidaktahuan. Dalam yang pertama, ya, taklid itu artinya mengambil perkataan seseorang, ya, yang tidak ada dalilnya. Berarti memang kita tidak tahu dalilnya, dalil yang benar dalam masalah itu. Kemudian yang kedua, mengikuti perkataan seseorang yang kita tidak tahu dalilnya. Mungkin ada dalilnya, mungkin juga tidak ada. Maka taklid ini hakikatnya kembali kepada tidak tahunya kita terhadap dalil. Dan yang namanya tidak tahu sama dengan apa? Jahal. Atau dalam bahasa yang mungkin agak berat saya katakan, bodoh, ya. Nah, apa hukum taklid ini? Maka jelas hukum taklid ini sebagaimana yang tadi disebutkan, bahwa taklid ini merupakan warisan jahiliyah, merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, bahkan ini adalah agamanya orang-orang jahiliyah, maka jelas taklid ini hukumnya apa? Haram. Taklid ini hukumnya adalah haram. Jadi secara asal taklid ini hukumnya adalah haram. Mungkin kita bertanya ya, walaupun tidak terucap dengan lisan kita, tetapi hati kita mengakuinya ya. Untuk mengetahui semua dalil, mana mampu saya lakukan ya. Lalu bagaimana sementara taklid gak boleh, hukumnya apa? Haram, dan itu termasuk jahiliyah. Maka di dalam masalah ini, bahwa hukum taklid adalah haram, dan itu hukum asalnya. Nah, dikecualikan dari hal ini dalam beberapa kondisi. Ya, yang namanya manusia itu adalah wa khuliqal insanu dha'ifa. Memang manusia tercipta dalam keadaan lemah. Innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh. Maka hampir setiap hukum itu ada pengecualiannya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kecualikan dari tidak bolehnya taklid ini, yang pertama fi sya'ni awamin nas, bagi orang yang awam. Alladzi dha'ufa nadharuhum, yang lemah kemampuan mereka untuk melihat atau mengetahui dalil. Jadi yang pertama adalah untuk orang awam. Nah, orang awam dibolehkan untuk taklid. Tetapi dibolehkannya taklid bagi orang awam itu dalam beberapa keadaan. Yang pertama, an yakuna ajizan anin nadhari wal istidlal, bahwa orang ini memang tidak mampu untuk mengetahui dalil, apalagi berdalil dengan dalil. Jangankan untuk meneliti, baru dengar aja udah baterainya langsung lemah. Kalau untuk urusan itu saya nggak tahu ya, kok bingung terus ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam masalah itu dia sebagai seorang awam, orang yang tidak mampu untuk melihat kepada dalil. Ini dalam kondisi ini. Maka apabila dia mampu, ya dia terlepas dari dibolehkannya taklid bagi orang awam apabila dia mampu. Karena yang namanya orang awam, ya tidak awam dalam seluruhnya. Kecuali mungkin yang kabirus sin, yang memang sudah tua. Memang apa namanya, otaknya sudah tidak bisa berpikir lagi. Kemudian yang kedua, an yakuna fi furu'id-din, yaitu di dalam masalah-masalah furu. Artinya bukan masalah-masalah yang usul atau pokok dalam agama ini, seperti akidah misalkan. Di dalam masalah-masalah furu ya, seperti dalam masalah praktek ibadah misalkan ya, atau dalam masalah-masalah akidah, tetapi bukan masalah yang pokoknya, sebagai rincian atau cabang dari masalah yang pokok. Contoh dalam beriman kepada hari akhir, masalah pokoknya tiga: beriman tentang adanya kebangkitan, beriman tentang adanya hisab, beriman tentang adanya surga dan neraka. Lalu ini memiliki cabang-cabang yang lainnya. Beriman adanya menyeberang sirat, kan? Kemudian beriman tentang bahwa di sirat itu nanti akan ada kalali, bahkan ada besi-besi gantungan yang menyambar-nyambar. Mungkin untuk sampai kepada detil peristiwa itu, orang awam yang gak mampu untuk memikirkannya atau mencari dalilnya. Ya, mencari dalil tentang kebangkitan saja sudah kelabakan, tapi dia mampu. Maka apalagi terhadap apa? Yang mendetilnya. Jadi yang kedua, masalahnya adalah masalah furu. Dan masalah furu ini memang masalah yang sangat mendetil, yang sangat pelik, yang tidak semua orang mampu untuk mengungkapkan dalil dalam masalah itu. Adapun dalam masalah-masalah usul, dalam masalah-masalah pokok, maka di sini tidak diterima taklid. Sesoleh al-Syaikh Hafizahullah Ta'ala di dalam Syarah Aqidah Tuhawiyah, beliau mengatakan, al-muqallidu fil aqidati alladhi akhadha ma yasihu bihi ad-din aw ma la yasihu ad-dinu illa bihi taqlidan la an dalil wa hadha la yuqbal minhu. Beliau katakan, orang yang bertaklid dalam akidah di mana dia mengambil sesuatu yang agama ini tidak sah kecuali dengannya, jadi ini masalah-masalah yang pokok, dan dia mengambilnya itu taklid dan secara taklid, la an dalil, bukan secara dalilnya, dia tidak mengetahui dalilnya, fahadza la yuqbalu minhu, maka ini tidak diterima darinya. Balla budda likulli ahadin an ya'la an ya'lama dinahu bidalilihi, akan tetapi wajib bagi setiap orang untuk mengetahui agamanya ini berdasarkan dalilnya. Kemudian beliau kasih contoh, liya'lama makna syahadataini bidalilihi, ya'lama fardiyatas salati bidaliliha, ya'lama fardiyatas zakati bidaliliha, ya'lama fardiyatas saumi bidaliliha, ya'lama fardiyatal haji bidaliliha, hadhil arkanul khamsa. Bahwa setiap muslim harus tahu tentang apa arti dua kalimat syahadat dengan dalilnya. Setiap muslim harus tahu apa kewajiban sholat dengan dalilnya, kewajiban zakat dengan dalilnya, kewajiban saum dengan dalilnya, kewajiban haji dengan dalilnya. Ini rukun Islam yang lima. Di dalam masalah-masalah pokok, setiap orang harus mengetahui dalilnya. Nah, kalau sekarang kita mengadakan ujian ini, apa dalil yang menunjukkan kewajiban zakat? Ya mungkin tidak setiap yang hadir di sini mampu untuk apa? Mengungkapkan dalil tersebut. Wah, kalau begitu terlalu berat ini. Maka kita lihat penjelasannya. Beliau katakan, wa hadhihi yakfi fi ta'allumiha bidaliliha marratan fil umri. Dan mengetahui dalil tentang masalah-masalah yang pokok dalam agama ini, di mana kalau tidak tahu dalilnya maka ditolak keyakinan dia, ditolak amalan dia. Kata beliau, ini cukup untuk mengetahuinya atau mempelajarinya. Yang namanya mempelajari bisa dengan mendengar atau membaca atau bertanya. Marrotan fil umri, sekali seumur hidup. Fi ayyata'allamaha, untuk mempelajarinya. Fayadkhulu fil iman, maka dengannya dia masuk ke dalam iman. An ilmin, dengan ilmu. Bihadad dalil, dengan dalil ini. Falau nasiyahu ba'da dhalika au goba anhu au gofila. Kalau setelah sekali dia membaca, atau sekali dia mendengar, atau sekali dia bertanya, sekali dia pernah mengetahuinya, setelah itu dia lupa terus sampai mati, atau hilang ilmunya itu, atau dia lalai terhadap dalil tersebut, lam yu'athir fistidamati wasihati imani wa islami, maka ini tidak mempengaruhi terhadap kesohihan imannya. Maka disinilah beruntungnya orang-orang yang ngaji, bahwa dalam pengajian dia pernah mendengar ayat tentang kewajiban ini, tentang larangan ini. Dia pernah mendengar, keluar dari masjid, ditanya sama temannya, dalilnya apa tadi? Wah, saya gak hafal dalilnya. Barangkali suratnya surat apa? Gak tahu juga. Ayatnya? Apalagi ayatnya? Maksudnya? Wah, terlebih lagi kalau itu. Tapi pokoknya tadi saya dengar Ustaz menyampaikan. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, itu sudah cukup mengeluarkan kita dari taklid. Kalau begitu, alhamdulillah. Ya, jadi dibolehkannya taklid bagi orang awam itu dengan diantaranya dengan dua apa? Keadaan tadi. Pertama, bahwa dia tidak mampu untuk apa? Melihat atau mengetahui dalil tersebut. Kalau ada kemampuan, maka dia tetap dibebani untuk mengetahui dalil. Kemudian yang kedua, bahwa masalahnya bukan masalah usul, tetapi masalahnya masalah apa? Furu, masalah cabang. Kemudian yang berikutnya adalah taklid bagi seorang yang alim. Taklid bagi orang yang alim, tapi ya kebanyakan kita ini bukan orang alim ya. Jadi dengan pembahasan tadi sudah cukup kayaknya ya. Tapi andaikan kita sudah naik derajatnya orang alim ya. Doktor dari Madinah misalkan. Sudah tingkatannya syekh ya. Maka apakah taklid dibolehkan atau apakah ada pengecualian dari larangan taklid bagi mereka yang derajatnya alim, apalagi derajatnya adalah mujtahid? Ya, maka kita katakan bahwa secara asal tadi hukumnya apa? Haram. Ya. Bagi orang awam saja haram, apalagi bagi orang yang alim, yang mampu untuk melihat kepada dalil. Maka di dalam masalah ini, bagi orang yang alim, ini ada perbedaan pendapat antara para ulama. Apakah boleh atau tidak boleh? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam majmu fatwanya beliau mengatakan fihi khilaf. Jadi ada perbedaan pendapat antara para ulama tentang bolehnya orang alim apalagi mujtahid untuk bertaklid kepada orang alim yang lain. Artinya sekedar mengikuti perkataannya tanpa apa? Mengetahui dalilnya. Was-sahih, dan pendapat yang benar kata beliau, annahu yajuzu haitsu ajuza anil ijtihad. Beliau katakan yang benar adalah boleh, yaitu manakala dia tidak mampu untuk berijtihad dalam masalah itu. Ya, karena yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Setinggi-tingginya keilmuan seorang manusia, tetap ada batasannya dan ada kekurangannya. Banyak dia mengetahui dan ahli di dalam berbagai cabang ilmu agama, tapi tetap saja dalam beberapa masalah dia tidak mengetahuinya. Maka kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh, yaitu manakala dia tidak mampu untuk berijtihad sendiri. Dia tidak mampu untuk mendapatkan dalil dengan sendirinya. Dan ini ada dalam tiga kondisi. Yang pertama, imma litakafu'il adillah, adalah ketika dalil-dalil yang dia temukan ini apa namanya, sebanding. Artinya dia tidak bisa menguatkan dalam satu masalah karena antara dalil pendapat A dengan dalil pendapat B bagi dia itu sebanding sehingga dia tidak bisa menguatkannya. Maka untuk masalah yang pertama ini berarti dia tahu dalilnya, tetapi untuk sampai kepada kebenaran itu dia tidak apa? Tidak bisa sampai untuk berijtihad sendiri. Contoh ya. Ini dalam masalah, ya masalahnya sama dengan yang tadi. Bahwa masalahnya adalah masalah furu, bukan masalah apa? usul. Contoh begini. Dan alhamdulillah ya, kalau masalah usul ini hampir semuanya adalah masalah-masalah yang disepakati. Jarang terjadi apa? Perbedaan. Kalau masalah furu, ya ini kebanyakannya di situ terdapat perbedaan pendapat. Contoh begini. Di dalam masalah menyentuh kemaluan, apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Maka dalam masalah ini ada beberapa dalil. Yang pertama, Nabi mengatakan man massadzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia harus wudu. Tetapi dalam hadis lain Nabi mengatakan ketika ditanya seseorang menyentuh kemaluannya ketika sholat, apakah dia batal sholatnya? Maka Nabi mengatakan la. Innama huwa bad'atun minka. Tidak, karena yang namanya kemaluan itu adalah bagian dari tubuh kamu. Artinya menyentuh kemaluan sama dengan menyentuh apa? Kepala, tangan, kaki, sama-sama bagian dari apa? Tubuh ini. Kemudian kita lihat hadis yang mengatakan harus wudu ini sahih menurut kebanyakan para ulama. Dhaif menurut sebagian ulama. Kemudian hadis yang mengatakan enggak batal karena seperti anggota tubuh yang lain. Ini juga sahih menurut kebanyakan para ulama dan didhaifkan oleh sebagian ulama. Nah, kalau kita orang awam, ya bingungnya memang bingung yang besar. Tapi kalau orang alim, kebanyakannya mereka enggak bingung, bisa keluar dari masalah ini dengan ijtihad mereka. Tetapi sebagian orang alim pun ada yang masih bingung bagaimana keluar dari masalah ini. Ya, sehingga saya mendapatkan dua fatwa yang berbeda dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam masalah ini. Dalam satu kitab beliau mengatakan bahwa yang lebih kuat adalah tidak membatalkan, sehingga perintah berwudu itu hanyalah sekedar sunnah saja. Dan beliau katakan Syaikhul Islam di antaranya menguatkan pendapat ini, di antaranya. Kemudian di dalam kitab lain ya beliau menguatkan pendapatnya Imam Malik bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan kecuali kalau diikuti dengan apa? Syahwat. Ya, maka dalam masalah ini jangan tanya ke saya ya. Kemudian yang kedua, wa imma lidzikil waqti anil ijtihad. Yang kedua, bagi seorang alim dibolehkan untuk bertaklid manakala dzikil waqti anil ijtihad, sempitnya waktu untuk berijtihad. Ini mau prakteknya menit ini kalau cari-cari dulu dalil ya lewat waktunya. Jadi enggak sempat untuk mencari dalil. Mepet waktunya, maka enggak apa-apa dia bertaklid kepada orang alim yang lain. Sudah ada di depan Ka'bah bersama dengan rombongan, dia ini orang alim, bisa mencari dalil. Tetapi tawafnya mau sekarang. Kitabnya tertinggal di Indonesia. Minjam kitab ke siapa? Masjidil Haramnya. Beli kitab uang enggak punya. Ini mepet waktunya. Ah, lihat saja kepada ustaz yang lain misalkan. Oh, begitu caranya. Berarti apa dia? Bertaklid. Kenapa dibolehkan? Karena mepetnya waktu. Tapi kalau ada kesempatan enggak boleh. Ini kita akan melaksanakan umroh bulan depan. Maka bagi orang alim mestinya dia apa? Mutolaah kitab dulu ya, dibaca referensinya, dicari dalilnya, bagaimana praktek umroh yang benar, dicari dalilnya. Mestinya begitu. Enggak kemudian nanti aja saya ikut Ustadz Fulan saja. Enggak boleh. Kenapa? Karena masih ada kesempatan. Kemudian yang ketiga, wa imma li'adami zuhuri dalilin lahu. Yang ketiga adalah manakala tidak nampaknya dalil bagi dia. Artinya dia sudah mencari-cari dalilnya tapi enggak menemukannya. Buka kitab hanya sekedar fatwa, enggak dicantumkan dalilnya. Sudah berusaha tapi dia tidak mendapatkan dalilnya. Maka dalam kondisi itu apa? Boleh untuk bertaklid. Apakah untuk selamanya? Tentunya tidak. Manakala di suatu saat dia mendapatkan dalilnya, maka apa? Dia keluar dari taklid tersebut. Dan tentunya ini syarat yang mutlak bagi orang yang alim juga adalah bahwa masalahnya adalah masalah apa? Furu. Ya, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan pada dalil yang ketiga dan yang keempat di dalam kitab Masail Jahiliyah ini, beliau menyampaikan dalil-dalil yang membantah kepada prinsipnya orang-orang jahiliyah tersebut, yaitu prinsip taklid. Sehingga dalil-dalil ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan kepada tidak bolehnya bertaklid di dalam agama. Di antara dalil yang beliau sampaikan, di sini beliau menyampaikan dua ayat. Yang pertama surat Saba ayat 46. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, "Qul innama a'idzukum biwahidah antakumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah." Surat Saba ayat 46. Qul, katakanlah, "Innama a'idzukum biwahidah." Sesungguhnya aku menasehati kalian dengan satu nasihat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan ini, bahwa sungguhnya aku menasehati kalian wahai orang-orang jahiliyah dengan satu nasihat. Apa satu nasihat tersebut? Antakumu lillah. Agar kalian melakukan sesuatu lillah adalah karena Allah. Agar kalian beragama ini adalah karena Allah. Kalian beribadah dan berakidah ini adalah karena Allah. Nah, di sini Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, ya, di sini beliau katakan, "Unzuru wa tafakkaru fi ma qala lakum hadzal rajulu, tafakkaru wa la ta'khudzkum al-asabiyyah." Perhatikan dan pikirkanlah apa yang dikatakan oleh Rasul ini, dan janganlah kalian dikuasai oleh asabiyyah, yaitu fanatisme terhadap kaum, golongan atau ajaran nenek moyang. Maka kita pahami dari perkataan ini, antakumu lillahi, dan ini sebagaimana diletakkan ayat ini dalam bantahan terhadap taklid, maka kata-kata antakumu lillah ini menunjukkan bahwa di dalam beragama kita ini harus lillah. Artinya yang kita ikuti itu adalah Allah, bukan asobiyah terhadap perkataan fulan, bukan asobiyah terhadap kebiasaan keluarga, suku, nenek moyang. Tetapi agama kita ini mesti dibangun lillah, adalah karena mengikuti Allah Ta'ala. Nah, kalau mengikuti Allah Ta'ala, berarti kita mengikuti apa? Al-Quran. Berarti kita mengikuti apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita mengikuti apa? Ijma'nya para ulama. Berarti kita mengikuti siapa? Para sahabat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti perkara-perkara tadi. Jadi pada kata-kata antakumu lillah, di sini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa beragama itu mesti karena mengikuti Allah, bukan bertaklid kepada ajaran nenek moyang atau ajaran seseorang. Ajaran seseorang, siapapun orangnya, kalau tidak berdasarkan ajaran Allah, maka tolak. Apa alasannya? Karena Allah merintahkan antakumu lillah. Sehingga dikatakan ya pada sambungan ayatnya, matna wa furoda, berdua dan sendiri-sendiri. Berdua maksudnya berjamaah. Artinya kita dalam beragama kepada Allah Ta'ala ini ya, bahwa kita beragama adalah mengikuti Allah Ta'ala, tidak bertaklid, tetapi mengikuti keterangan ilmu dari Allah Ta'ala. Maka kita berjamaah. Kenapa mesti berjamaah? Sebab dengan berjamaah inilah kita akan mendapatkan apa? Ilmu. Ya. Sehingga di sini ya, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Itsnaini itsnaini yufakkirun wa yajtami'un wa yaqiduna jilsa. Li'anna ta'awunal jalisina wil jama' fi raja'ul usul ilal haq." Dengan adanya perintah matna berdua, maksudnya berjamaah, beliau katakan mereka berjamaah, mereka mengadakan majlis ilmu. Karena dengan adanya majlis ilmu ini, maka ini sangat diharapkan kita akan sampai kepada apa? Kebenaran. Karena dengan berjamaah akan terciptalah majlis ilmu. Melalui majlis ilmu itulah kita akan mengetahui apa? Dalil-dalil ilmu dari Allah Ta'ala. Wa furoda, dan sendiri sendiri artinya ya beragama baik dalam keadaan berjamaah maupun kita dalam keadaan sendiri. Thumma tafakkaru, kemudian pikirkanlah. Apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan itu adalah apa yang dikatakan oleh Rasul, bahwa agama kita ini adalah dibangun di atas memikirkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu taklid atau bukan? Bukan. Berarti apa ini? Ittiba. Memikirkan apa yang dikatakan Rasul, apa yang diperbuat Rasul, apa yang disetujui oleh Rasul, itu namanya ittiba'us sunnah. Nah, Allah Ta'ala memerintahkan, pikirkanlah apa yang dikatakan oleh Rasul. Artinya pelajari apa yang dikatakan oleh Rasul, jangan taklid. Ma bi sahibikum min jinna, sesungguhnya sahabat kalian yaitu Rasulullah itu bukan orang gila sebagaimana yang dituduhkan oleh orang oleh kalian. Bahkan sungguhnya Rasul itu adalah orang yang akil, orang yang kuat, orang yang membawa wahyu, orang yang memiliki ilmu. Maka apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, apa yang disetujui olehnya, pikirkanlah, pelajarilah. Maka ayat ini melarang taklid dan memerintahkan kita kepada apa? Ittiba. Di mana ittiba di sini adalah mengikuti apa yang Allah Ta'ala sampaikan dan memikirkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang kedua adalah surat Al-A'raf ayat 3. Beliau mengatakan, wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum, ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian, mir rabbikum, dari rabb kalian, wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti ikutan-ikutan selainnya, qalilam ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingat. Nah, di dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan bahwa kita harus ittiba. Kita harus mengikuti apa yang Allah turunkan kepada kita. Berupa apa? Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Bahwa agama kita harus dibangun di atas mengikuti dalil. Wala tattabi'u min dunihi awliya, Jangan mengikuti perkataan lain yang tidak ada dalilnya. Ya. Maka ayat ini melarang terhadap taklid dan memerintahkan kepada kita untuk apa? Ittiba. Ittiba artinya mengikuti perkataan seseorang dengan mengetahui dalilnya. Dan orang yang diikutinya pun adalah orang yang layak untuk diikuti. Ya, ini masalah yang keempat dan merupakan prinsip yang pertama beragamanya orang-orang jahiliyah. Kemudian yang kedua, mungkin dua masalah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-mas'alatul khamisatu, masalah yang kelima. Inna min akbari qawaidihim, sesungguhnya di antara prinsip atau kaidah yang paling besar orang-orang jahiliyah, al-igtiraru bil aktsari, yaitu tertipunya mereka dengan mayoritas. Wa yahtajju nabihi ala sihhatis syai, dan mereka beralasan dengan mayoritas ini terhadap benarnya sesuatu. Wa yastadilluna ala butlanis syai bigurbatihi wa qillati ahlihi, dan mereka berdalil untuk salahnya sesuatu adalah dengan sedikitnya pengikut sesuatu tersebut. Fa'atahum bididdalika, maka Rasul datang kepada orang-orang jahiliyah mengajarkan kebalikan yang tadi. Wa awdahahu fi ghairi maudhi'in minal Qur'an, dan menjelaskan tentang kesalahan kaidah tadi fi ghairi maudhi'in minal Qur'an dalam beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, masalah yang kelima ini menjelaskan prinsip yang kedua beragamanya orang-orang jahiliyah. Berarti ini adalah warisan yang kedua di dalam cara beragama. Ya. Warisan jahiliyah yang kedua di dalam cara beragama. Yang dimaksud dengan cara di sini artinya prinsip yang menjadi pegangan mereka. Yaitu apa? Bahwa mereka menentukan kebenaran itu adalah dengan melihat jumlah banyak. Pokoknya kalau jumlahnya banyak itulah yang benar. Yang jumlahnya sedikit itu salah. Kira-kira warisan jahiliyah ini sekarang ada atau tidak ada? Ya. Bahwa untuk menentukan mana yang benar, mana yang berhak, itu ditentukan dengan banyaknya pengikut, banyaknya pendukung, atau banyaknya suara. Ya, kalau dalam istilah politik namanya apa itu? Voting. Voting hanya suara saja ya. Saya lupa lagi istilah bahasa Inggrisnya ya. Cuma dikatakan bahwa voice of people is voice of God ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan ya. Ya. Itu kan prinsip mereka. Ini prinsip ulama atau bukan? Ini prinsipnya datang dari Mekah, dari Madinah atau dari mana? Ya. Dimana prinsip ini mengatakan bahwa suara terbanyak itu adalah suara Tuhan. Ya, ini adalah ajaran jahiliyah. Dimana mereka mengikuti keyakinan dan mempraktekkan praktek-praktek agama mereka berdasarkan apa yang banyak terjadi di masyarakat. Mereka katakan itulah yang benar. Itulah yang benar. Dan mereka memandang bahwa yang sedikit pengikutnya, yang sedikit pendukungnya itu adalah salah. Apa alasan mereka? Ya, bahwa yang namanya banyak itu kuat dan yang namanya sedikit adalah lemah. Kebenaran itu kuat, kebatilan adalah lemah. Jadi analisanya seperti itu. Bahwa banyak itu adalah kuat, sedikit lemah. Dan benar itu adalah sebuah kekuatan. Benar adalah sebuah kekuatan. Adapun perkara yang lemah itu adalah menunjukkan kepada apa? Salahnya. Mungkin kadang-kadang kita juga mengatakan, seandainya pendapat antum ini benar, tentunya banyak ulama yang mengatakannya. Ketika misalkan ya seseorang di antara kita mengatakan, yang benar dalam masalah ini, setelah ana pelajari, ini pendapat ini, dalilnya ini. Tiba-tiba teman yang di, yang kita ajak bicara, kita sampaikan pendapat ini, tiba-tiba mengatakan begini, andaikan pendapat antum ini benar, tentunya banyak ulama yang mengikutinya. Kira-kira perkataan itu benar atau salah? Andaikan perkataan antum ini benar, tentunya banyak ulama yang mengikutinya. Dia tidak mengatakan tentunya banyak orang. So, beda antara orang dengan ulama. Tapi kira-kira perkataan itu benar atau salah? Perkataan tadi benar atau salah? Kemudian orang ini mengatakan, tapi ini dalilnya jelas. Yang mengatakannya ini ulama juga. Walaupun di antara madhab yang empat cuma satu orang saja, itu Imam Ahmad. Maka dia katakan, tuh, imam yang tiga mana? Andaikan benar, imam tiga juga akan mengatakan begitu. Pokoknya jumhur deh. Gitu ya. Kok antum ini bersikukuh mesti banyak para ulama yang mengatakannya, andaikan itu benar? Emang alasannya apa? Antum menguatkan pendapat kebanyakan para ulama, emang dalilnya apa? Ya saya gak tahu dalilnya, yang penting banyak ulama mengatakan seperti itu. Kira-kira benar gak perkataan itu? Itu tidak benar. Itu tidak benar. Ya, mungkin kita ambil contoh dalam masalah furu' ya. Imam Ahmad mengatakan bahwa memakan daging unta itu membatalkan wudu. Adapun imam yang tiga dan kebanyakan para ulama mengatakan tidak membatalkan wudu. Dan dalilnya jelas. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil ibil. Faqala tawaddu min luhumil ibil. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil ghanam. Faqala la in syi'ta tawaddu wa in syi'ta la tatawaddu. Nabi ditanya, kalau makan daging unta bagaimana? Maka Nabi mengatakan, berwudulah kalian dari sebab makan daging unta. Kemudian Nabi ditanya, kalau makan daging kambing bagaimana? Maka Nabi mengatakan, tidak perlu berwudu. Kalau kamu mau wudu, silakan. Tidak juga, tidak mengapa. Kira-kira jelas enggak hadis ini? Maka Imam Nawawi menunjukkan bahwa beliau bukan seorang muqallid. Beliau katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad ini benar. Dan itulah yang kuat. Dan dalam masa ini ada dua hadis yang sahih. Dan menunjukkan kepada lemahnya pendapat yang mengatakan tidak membatalkan wa in qala bihil jumhur. Walaupun yang mengatakannya adalah kebanyakan para ulama. Ya, jadi kita ya jangan apa? Terkelabui oleh kebanyakan. Andaikan masih begitu, ini masih ada apa? Sisa-sisa dari warisan jahiliyah. Walaupun tidak terlalu berat ya. Ya, tetapi ya kita tidak boleh memegang prinsip seperti itu. Yang penting jumhur tidak. Itu tidak boleh ya. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut, disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan bahwa ini terdapat dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Maka Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah beliau mengatakan di antara dalilnya adalah pertama surat Al-An'am ayat 116. Ayat 116. Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti' aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka ayat ini menunjukkan, justru kebanyakan manusia itu adalah salah dan sesat. Maka bagaimana kebenaran diukur dengan banyaknya suara? Oleh karena itu Nabi dilarang untuk mengikuti kebanyakan manusia. Sebab kebanyakan manusia adalah sesat dan ingin menyesatkanmu dari jalan Allah Ta'ala. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 187. Al-A'raf 187. Allah Ta'ala berfirman, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia adalah tidak mengetahui kebenaran. Jadi Allah Ta'ala menetapkan bahwa kebanyakan manusia tidak mengetahui kebenaran. Lalu bagaimana kebenaran akan diukur oleh banyaknya orang? Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 102. Al-A'raf 102. Allah Ta'ala berfirman, wa in wajadna aktsarahum lafasikin. Dan sungguhnya kami mendapatkan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi justru kebanyakan manusia adalah fasik. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat Hud ayat 40. Wama amana ma'ahu illa qalil. Surat Hud ayat 40. Dan tidaklah beriman bersama nabi atau rasul tersebut illa qalilun, kecuali sedikit orang. Jadi yang mengikuti kebenaran justru sedikit. Kemudian dalil dari hadis ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim, ya, badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Badal Islam ini dimulai ghoriban dengan jumlah sedikit. Yang masuk 1, 2. Yang pertama kali masuk dari anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Dari golongan perempuan, Khadijah. Dari golongan laki-laki dewasa, Abu Bakar As-Siddiq. Baru 3. Badal Islamu ghoriba. Dimulai dengan jumlah yang sedikit. Wa sayaudu ghoriban kama bada. Dan nanti juga akan menjadi sedikit lagi sebagaimana dimulainya Islam ini. Ya, pada hari kita sekarang juga ya bisa kita katakan bahwa yang mengetahui kebenaran dalam Islam ini jumlahnya sedikit. Dari ya mungkin dikatakan 20% jumlah penduduk dunia yang dikatakan bahwa orang Islam itu adalah 20% dari jumlah penduduk dunia. Nah, 20% ini yang berstatus beragama Islam. Tetapi yang berstatus agama Islam ini enggak tahu berapa persennya yang benar-benar mengetahui tentang apa? Kebenaran. Sebagai pembandingnya, taruhlah di kota Bandung berapa juta penduduk muslimnya. Kemudian dari sekian juta penduduk ini, yang benar-benar mengetahui agama ini dengan ilmunya berapa orang? Ya bisa dihitung dengan jari. Bahkan di antara kita yang sudah menguatkan tekad untuk mengikuti manhaj yang benar, manhaj as-salafus saleh, di antara kita pun yang benar-benar tahu terhadap ilmunya cuma berapa orang? Jadi sesungguhnya yang mengetahui kebenaran itu cuma sedikit. Maka bagaimana kebenaran akan diukur dengan jumlah yang banyak? Kemudian dalil yang lain dari hadis, ya, ini mungkin yang dikenal dengan apa? Ya, hadis tentang 70 ribu orang yang masuk ke surga apa tanpa hisab dan azab. Pada awal kisahnya dikatakan bahwa uridat ayal alayal umam, dinampakkan kepadaku umat-umat. Maka Nabi mengatakan faraaitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi dan enggak ada pengikutnya. Berarti di masyarakatnya cuma sendiri saja yang benar, nabi itu, yang lain enggak ada yang ikuti. Wa raaitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku melihat seorang nabi pengikutnya kurang dari 10. Atau pengikutnya cuma sampai 10, enggak nyampe belasan. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahur rajul war rajulan. Aku juga melihat seorang nabi, pengikutnya cuma satu orang. Ada juga yang cuma dua orang. Jadi sedikit. Sehingga dengan adanya ini, Allah Ta'ala memberikan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Yusuf ayat 103. Surat Yusuf ayat 103. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan tidaklah kebanyakan manusia, walaupun kamu ini sangat bersemangat untuk menyampaikan Islam kepada mereka, tetapi kebanyakan manusia itu tidak akan beriman. Ya. Jadi berhujjah dengan kebanyakan ini termasuk prinsip agamanya orang-orang jahiliyah. Ya, walhamdulillah, andaikan dalam satu masalah kebanyakan orang berada di atas kebenaran. Contoh, pendapat jumhur itu yang benar, dalilnya jelas. Misal, kalau berhubungan badan tidak sampai keluar air mani, wajib mandi atau tidak? Maka dalam masalah ini, menurut jumhur ulama, diantaranya imam yang 4 mengatakan wajib mandi, walaupun tidak sampai keluar air mani. Menurut sebagian ulama, diantaranya Adz-Dzahiriyah mengatakan tidak wajib mandi kalau tidak sampai keluar air mani. Jadi di sini suara terbanyak yang mana? Ya tadinya sudah dikatakan jumhur ya, yang mengatakan wajib mandi dan dalil bersama mereka. Dalil bersama mereka, karena jelasnya dalil dalam masalah ini. Ya, untuk materi kajian kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan, tapi kayaknya tidak ada pertanyaan ini. Tidak ada lemparan kertas. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ada pertanyaan? Ya, enggak apa-apa. Yang mau keluar silahkan. Ya, ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan, tapi yang mau keluar silahkan. Ada sebagian saudara kita berpendapat khilafah merupakan kekuatan inti dari Islam. Bila Islam diibaratkan sebagai tubuh manusia, maka khilafah adalah kepalanya. Kalau kepalanya dipenggal atau tidak ada, lalu apa lagi yang bisa dilakukan? Gimana menjawabnya? Saya bertanya, apa kita tidak punya khalifah hari ini? Ya, kita punya khalifah. Kalau kita hidup tanpa khalifah, khalifah dalam arti pemimpin, maka kita hidup dalam keadaan jahiliyah. Ini kan masalah jahiliyah yang keberapa? Ketiga ya, bahwa mereka tidak mentaati pemimpin. Mereka tidak mau ada pemimpin. Nah, kita punya pemimpin yang mengatur tentang kehidupan sosial kita, juga sebagian kehidupan agama kita diatur oleh pemimpin tersebut. Bagaimana pelaksanaan haji, bagaimana tata tertib bulan Ramadan dan sebagainya, bagaimana jadwal waktu sholat, itu kan diatur juga. Maka iya benar, pendapat ini benar. Kalau tidak ada khalifah, berarti kita tidak punya kepala. Maka kalau tidak ada khalifah, kata Rasulullah SAW, fa'tazil tilkal firaqullah, tinggalkan kelompok-kelompok kalau tidak ada pemimpin. Tinggalkan, pergi sana. Walaupun harus masuk hutan, makan cuma gigit akar. Supaya terhindar dari fitnah apa? Perpecahan. Tapi alhamdulillah, di Indonesia ada pemimpin. Di Malaysia ada pemimpin. Di Saudi ada pemimpin. Tapi kalau yang dimaksud dengan khilafah di sini adalah khilafah seluruh kaum muslimin di dunia satu pemimpinnya, maka kita katakan apa? Tidak ada dalil yang menunjukkan apa wajibnya itu. Terutama untuk masa ini. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengatakan bahwa setelah masa khilafah al-khulafaur rasidun al-mahdiyyin, kemudian setelah itu adalah muluk, raja-raja. Tapi kaum muslimin masih bersatu. Ada daulah Bani Abbasiyah, kemudian disul dengan daulah Bani pertama Bani Umayyah, kemudian daulah Bani Abbasiyah. Setelah itu terus raja-raja. Setelah itu apa? Penguasa-penguasa, bukan raja lagi tapi penguasa. Dan ini menunjukkan bahwa di kemudian hari memang akan terpecah. Tapi dengan terpecahnya begitu bukan berarti kita tidak punya pemimpin. Dan baru kaum muslimin akan menyatu lagi. Ini memang sudah sunnatullah. Itu nanti ketika munculnya siapa? Imam Mahdi. Maka andaikan yang mengatakan ini mengatakan bahwa menegakkan Islam ini harus adanya khalifah untuk seluruh kaum muslimin, ya bisa katakan ini cuma mimpi ya untuk sekarang ini. Kemudian, bagaimana hukum menyimpan uang di bank konvensional dan di mana menyimpan uang yang sesuai dengan syariat? Ya, menyimpan uang di bank konvensional secara asal tidak boleh. Ya. Karena ini akan ta'awun, tolong-menolong dengan riba. Ya. Tetapi, andaikan dalam kondisi terdesak, tidak ada jalan keluar lain, demi keamanan, atau demi apa namanya, karena jarak yang sangat jauh kita tidak mungkin berangkat sendirian ke mana, misalkan punya hubungan bisnis kemana, ke Saudi ya, nggak mungkin tiap pekan ke sana ya, misalkan transfer lewat bank ya, andaikan dalam kondisi daruroh maka tidak mengapa, atau dalam kondisi hajah yang menempati tempat daruroh maka tidak mengapa, tetapi diukur dengan ukuran sekedar daruroh atau hajahnya saja, tidak lebih dari itu. Dan di mana menyimpan uang yang sesuai dengan syariat? Di mana ya? di lacinya, di dompetnya, di mana? Atau ya di lembaga-lembaga keuangan yang tidak ada prinsip ribanya. Ya silakan. Syariah wad'iyah dan ya. Ini sekedar menyimpan atau mengembangkan harta ini. Sebab menyimpan dengan mengembangkan harta beda ya, hukumnya berbeda di dalam fikul Islam. Menyimpan hanya sekedar wadu, titipan amanah, tidak bisa dikembangkan. Kalau mau dikembangkan maka bukan menyimpan. Ya mestinya dengan entah syarikah atau dengan mudharabah, qirad dan sebagainya. Ya memang sebaiknya, saya enggak begitu paham lembaga-lembaga yang ada di kita. Mana yang sudah betul-betul apa namanya? Memenuhi aturan-aturan syar'i ini. Ya mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz siapa? Dr. Erwandi ya, mungkin beliau ya paham tentang lembaga-lembaga yang sudah ada ini. Saya enggak begitu paham. Siapakah yang berhak berijtihad yang disebutkan dalam hadis apabila benar dapat 2 dan apabila salah dapat 1? Ya ini tentang syarat ijtihad sangat banyak dan perlu pembahasan khusus. Cuma secara dasar yang berhak berijtihad itu adalah yang memiliki ilmu tentang dalil. Bagaimana sikap kita saat bertanya kepada 2 ustadz bermanhaj salaf tentang satu perkara, mendapat jawaban yang berbeda? 1 memperbolehkan, 2 mendhaifkan dan tidak boleh diamalkan. Contoh mengadzankan bayi baru lahir. Nah, di sini bingungnya kalau kita taklid. Bingungnya kalau kita taklid. Makanya kalau bertanya kepada ustaz itu, tanya dalilnya. Ya. Jadi nanti akan jelas dari dalil yang disampaikannya. Kata ustaz ini, menurut Imam Ibnu Qayyim itu sunnah, maka boleh silakan. Kemudian yang satunya lagi mengatakan itu tidak boleh karena memang ada hadis tapi hadisnya lemah. Si contoh mengadzankan bayi baru lahir ya, pas ini. Ya silakan. Mau ngambil yang mana? Saya kira kalau sudah begitu enggak bingung kan? Coba tanyakan ustaz. Ustaz alasannya apa membolehkan dan mensunnahkan? Alasannya ini, kira-kira menurut Ustaz kedudukan hadisnya apa? Oh saya nggak tahu kedudukan hadisnya. Oh iya, terima kasih. Nggak usah diajarin Ustaznya. Cukup bagi dia sudah punya prinsip. Oh iya, syukran Ustaz. Tapi dalam hatinya dia sudah apa? Ngambil kesimpulan. Oh kan hadis itu lemah. Berarti saya menguatkan pendapat yang apa? Yang tidak membolehkan, misalnya. Tadi dijelaskan mengenai ittiba dengan syarat orang yang diikuti terus harus layak untuk diikuti. A. Di mana posisi muttabi apabila termasuk mujtahid atau muqallid. B. Jika seorang muttabi bertaklid. Wah ini. Ya. Cukup panjang, saya khawatir mengganggu aktivitas yang lain. Yang menulis ini boleh nanti bertemu di kantor ya. Ya, scroll. Sorry, tutup tadi ya.